Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wala Imam Al-Barbahari rahimahullah kitabih Syarh Sunnah wal iman bir ru'yah yaum al-qiyamah. Dan Ahlu Sunnah beriman terhadap ar-ru'yah, yaum al-qiyamah, pada hari kiamat. Ar-ru'yah dijelaskan oleh muallif rahimahullah, ya rawna Allah azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim. Di mana nanti mereka melihat Allah azza wa jalla dengan mata kepala mereka sendiri. Wa huwa yuhasibuhum bila hajib wala turjuman. Dan dia Allah yang akan menghisab mereka dengan tanpa ada penutup, demikian pula tanpa adanya turjuman, penerjemah. Ini diantara prinsip dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah akan dilihat nanti di hari kiamat. Orang-orang beriman, mereka akan melihat, memandang kepada Rabb mereka nanti di hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana mereka melihat bulan pada malam purnama, demikian juga sebagaimana mereka melihat matahari yang jelas tanpa ditutupi awan, ditutupi mendung. Artinya orang yang beriman nanti di hari kiamat, mereka akan mampu melihat Allah azza wa jal sebagaimana mereka bisa melihat bulan purnama ataupun matahari. Masing-masing dari mereka mampu melihat dengan jelas, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang bahkan sampai pada derajat mutawatir. Hadis dikatakan derajat mutawatir, artinya sangat banyak jalan periwayatan hadis tadi. Hadis tersebut datang dari rawi dari berbagai macam tempat. Taib, yang dimana di masa dulu ketika ada berita dari tempat ini, tempat ini, tempat ini, masing-masing beritanya sama, maka dipastikan itu adalah berita yang benar, karena di masa dahulu tidak mungkin untuk merekayasa atau bersepakat dalam kedustaan dalam keadaan tempatnya berjauhan. Sehingga hadis yang sampai pada derajat mutawatir ini sangat diyakini kesahihannya. Taib. Sehingga perkara ini sangat jelas dari sisi dalil-dalilnya, terutama dari sunnah. Sangat gamblang. Demikian juga disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan mereka akan mendapatkan al-husna wa ziyadah. Ya, mana ayat ini ditafsirkan, datang tafsir dari sunnah, sebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Bahwasanya al-husna ini bermakna al-jannah. Lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang berbuat ihsan nanti mereka akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Ziyadah hiya an-nazar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Ziyadah ini ditafsirkan ini memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ru'yatu na'im, memandang dengan kenikmatan. Bahkan dengan kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan yang mereka dapatkan di jannah, dan berbagai macam perkara-perkara kenikmatan-kenikmatan, apa-apa yang mereka inginkan mereka dapatkan di jannah. Maka kenikmatan memandang wajah Allah ini melebihi dan lebih afdal dari seluruh kenikmatan jannah tadi. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, faru'yatul mu'minin li rabbihim fil jannah ru'yatun na'im. Kaum mukminin mereka nanti memandang kepada Rabb mereka di jannah dengan pandangan kenikmatan. Idza tajalla lahum yadhaluna an kulli ma hum fi minan na'im. Ketika Allah menampakkan diri kepada mereka, maka mereka pun melupakan seluruh kenikmatan yang telah mereka dapatkan di jannah. Wa yarawna annahum lam yu'tu syai'an afdal mimma utu. Dan mereka memandang bahwasanya apa yang mereka dapatkan, mereka lihat, yani ketika mereka melihat wajah Allah, mereka tidak taib, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kenikmatan tersebut, yang lebih afdal dibandingkan kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka telah merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia atau kenikmatan jannah, sehingga kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan kenikmatan yang terbesar, yang afdal, yang paling utama yang didapatkan oleh ahlul jannah. Ayat ini disebutkan tafsir dalam hadis riwayat Muslim. disebutkan dalam hadis tersebut, hadis riwayat Muslim, idza dakhala ahlul jannah al jannah qala yaqulullahu tabaraka ta'ala, kata Nabi, apabila ahlul jannah telah masuk ke dalam jannah, maka Allah Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambahkan, ini kenikmatan. Fayaqulun, maka ahlul jannah mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah, engkau telah memasukkan kami ke dalam neraka, menyelamatkan kami dari neraka. Artinya, kenikmatan apa lagi yang lebih besar dibandingkan kenikmatan ini? Ini adalah kenikmatan yang bahkan tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Kenikmatan yang jauh melebihi dari apa yang dulu pernah mereka rasakan ketika di dunia. Sedemikian besar kenikmatan yang sudah mereka dapatkan. Apakah ada kenikmatan lain yang lebih besar dari ini, kata mereka, ahlul jannah. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an ahab ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Kemudian fayakshiful hijab, Allah pun menyingkap tabir sehingga mereka pun bisa memandang wajah Allah, dan tidaklah ada yang lebih mereka cintai, lebih mereka senangi dibandingkan memandang wajah Allah Rabb mereka azza wa jal, padahal mereka telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di jannah. Tapi ketika mereka melihat, memandang wajah Allah, maka mereka mengetahui bahwasanya apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca firman Allah Taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ayat tadi. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qiyamah, Allah Taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat, kaum mukminin, wajah-wajah mereka bercahaya, bersinar, ila rabbiha nadhirah, mereka memandang kepada Rabb mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yatana'amuna bidzalika ashadda mimma yatana'amuna bin na'imil jannah. Mereka ahlul jannah bernikmat-nikmat dalam memandang wajah Allah melebihi kenikmatan yang mereka rasakan, mereka dapatkan dari kenikmatan jannah. Baik. Adapun dari sunnah Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajli radhiyallahu anhu annahu qala, ia berkata, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh nadhara ila al-qamar lailatal badr. Dulu kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau memandang ke arah bulan, yang pada saat itu bulan purnama. Faqal, maka beliau pun bersabda, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar la tadamuna fi ru'yatih. Sungguhnya nanti kalian akan mampu, akan bisa melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Dari sisi kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk bisa melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala shalah qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa qabla ghurubiha yani al-'asr wal fajr. Dan apabila kalian mampu, maka janganlah terlewat dari salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni salat asar dan salat fajar. Tsumma qara'a Jarir, kemudian Jarir membaca firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum waktu terbit matahari dan sebelum waktu tenggelamnya. Hadis muttafaqun alaih. Dan lafaz ini adalah lafaznya Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kaum mukminin mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti dari kiamat, yakni sebagaimana mereka memandang bulan purnama yang jelas terlihat tanpa ditutupi awan, tanpa mereka perlu berdesak-desakan, tanpa harus naik ke tempat yang tinggi untuk melihatnya. Karena untuk melihat bulan ataupun melihat matahari, tinggal kita keluar di tempat terbuka, maka kita akan mampu melihatnya. Tidak perlu bersusah payah, tidak perlu harus berdesak-desakan, tertutupi sesuatu, tertutupi orang lain, atau harus naik ke tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Tidak perlu. Maka demikian pula nanti ahlul jannah ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala setelah disingkap tabir, maka demikianlah mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Semudah mereka untuk bisa melihat bulan. Baik. Namun di sana ada dari kalangan ahlul dhalal, ahlul bid'ah, orang-orang menyimpang, yang mereka mengingkari akidah ini. Dari kalangan Mu'tazilah, sekte sempalan yang menyimpang, sekte Mu'tazilah, demikian juga orang-orang yang mengikuti mazhab mereka, yang mana mereka mengingkari ar-ru'yah. Mereka mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Bahkan mereka berdalil dengan Al-Quran. Mereka mengatakan Allah Ta'ala berfirman ketika Allah berkata kepada Musa, lan taroni, engkau tidak akan mampu melihatku. Yani ini potongan dari ayat dalam surat Al-A'raf, disebutkan ketika itu Musa berkata, ketika berbicara kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu sehingga saya bisa memandangmu. Qala lan tarani, maka Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tapi lihatlah gunung itu, apabila ia masih mampu berdiri tegak di tempatnya, yakni ketika Allah menyingkap tabirnya terhadap gunung tadi, maka engkau akan mampu melihatku. Ya, ternyata ketika Allah menyingkap tabir terhadap gunung tadi, gunung tadi hancur, luluh lantak. Taib. Sehingga gunung saja tidak mampu ketika Allah membuka tabirnya, maka apalagi manusia yang lebih lemah. Kata mereka Mu'tazilah, maka ini dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Maka kita katakan, na'am hadza fid dunya. Memang benar Allah tidak bisa dilihat, tapi ini di dunia dengan jasad kita, jasad ketika di dunia, maka kita tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Musa ketika meminta, ketika berbicara dengan Allah, ini di dunia. Dan ini merupakan di antara keistimewaan Nabi Musa yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Sehingga digelari sebagai Kalimur Rahman, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Maka ini adalah keadaan ketika di dunia. Memang demikian, manusia tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, dalam jasad mereka ketika di dunia. Namun nanti di akhirat, dikarenakan mereka telah diciptakan kembali, dibangkitkan kembali dengan jasad yang baru, yang berbeda. Nah, sebagaimana yang kita dapati dalam hadis menjelaskan tentang bagaimana kondisi ahlun nar, jasad mereka tidak seperti jasad mereka di dunia. Demikian juga ahlul jannah, ketika mereka dibangkitkan, ketika mereka masuk ke dalam jannah, fisik mereka, jasad mereka itu tingginya seperti fisiknya, jasadnya Nabi Adam. Disebutkan tidak salah 70 hasta, kalau tidak salah 70 atau 40, yang artinya berbeda dengan fisik dan jasadnya ketika di dunia. Nah, tidak sampai di situ, mereka ahlul dalal menggunakan bahasa Arab. Mereka mengatakan lan taroni, engkau tidak akan mampu melihatku. Lan di sini, lan memiliki makna ta'bid. Lan memiliki makna ta'bid, yakni tidak akan bisa selama-lamanya. Karena kata mereka, lan itu di antara faedahnya adalah ta'bid. Tidak akan bisa selama-lamanya. Maka kita jawab bahwasanya lan itu tidak mengharuskan memiliki makna ta'bid. Tidak semua lan kemudian selama-lamanya tidak bisa. Karena lan itu artinya tidak akan. Lan artinya tidak akan. Tidak semua lan itu tidak akan bisa selama-lamanya. Bahkan ada di antara lan taib yang menunjukkan bahwasanya tidak mengandung konsekuensi ta'bid selama-lamanya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannauhu abada. Allah berkata kepada orang-orang Yahudi, maka silakan kalian berangan-angan kematian kalau memang kalian memang benar. Walan yatamannahu abada, dan mereka tidak akan pernah berangan-angan untuk mati selama-lamanya. Bahkan di sini dikatakan dengan abadan, selama-lamanya. Taib. Allah mengatakan orang Yahudi tidak akan berangan-angan untuk mati. Padahal nanti ketika di akhirat, yatamannaunal maut, mereka akan menginginkan kematian. Yakni ketika mereka diazab di neraka. Ketika mereka diazab di neraka. Ayat tadi ini tentang keadaan mereka di dunia. Mereka tidak akan mungkin ingin mati. Bahkan mereka ya, takut mati. Mereka tidak mungkin menginginkan kematian. Tidak akan selama-lamanya. Bahkan dengan kata abadan. Tapi nyatanya nanti di akhirat mereka akan menginginkan, mengangan-angankan kematian. Sehingga mereka pun berkata, wanadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berseru, wahai malik, malaikat penjaga neraka, wahai malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu, matikan saja kami ini daripada harus diazab seperti ini. La yamutu fiha wa la yahya. Keadaan mereka ahlun nar ketika diazab, disiksa, tidak mati, tidak pula hidup. Tidak dikatakan mati, tidak pula dikatakan hidup. Karena saking kerasnya, dahsyatnya azab yang mereka terima. Sampai-sampai kemudian mereka mengatakan, mending mati saja sudah. Ya laitani kuntu turaba. Wahai seandainya aku ini tanah saja, yang tidak akan dihisab, tidak akan dibalas terhadap apa yang telah aku perbuat dahulu. Seperti tanah. Tetapi yang namanya manusia, mereka akan dihisab. Seluruh amal dan akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah diperbuat. Dan mereka apabila berhak, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka, diazab di dalamnya. Taib. Sehingga yang namanya lan ini tidak harus memiliki konsekuensi ta'bid selama-lamanya. Ini bantahan terhadap mereka ahlul batil, yang diantara hujjah mereka dengan kepandaian mereka berbahasa Arab. Baik. Sehingga dan diantara perkara yang kita saksikan, justru sebagian orang mereka meremehkan permasalahan akidah, permasalahan dalam mempelajari ilmu agama yang usul, yang pokok, yang prinsip. Mereka lebih bersemangat ketika pelajaran bahasa Arab, tapi kalau pelajaran akidah, pelajaran fikih dan yang semisalnya, mereka justru kurang perhatian. Taib, wallahul musta'an. Padahal akidah ini yang paling penting, bahkan inilah tujuan. Adapun bahasa Arab itu merupakan ilmu alat sebagai wasilah yang membantu kita untuk memahami agama. Dan yang namanya belajar bahasa Arab ini juga tidak boleh terlalu berlebihan, terlalu berdalam-dalam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, belajar bahasa Arab itu seperti garam di dalam sayuran. Apabila tidak ada garamnya, kurang garamnya, maka tentu tidak enak. Terlalu banyak garam, maka akan keasinan. Maka demikianlah bahasa Arab. Kita mempelajari bahasa Arab ini tujuannya sebagai perantara untuk membantu kita dalam memahami agama. Dan jangan sampai kita terlalu berlebihan, berdalam-dalam, bahkan sampai kemudian meremehkan taib dari pelajaran-pelajaran yang lain yang lebih penting seperti akidah, fiqih dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Taib. Kemudian ucapan muallif rahimahullah, yarana Allah azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim, mereka nanti bisa memandang pada Allah dengan mata kepala mereka. Ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan Allah itu nanti bisa dilihat dari kiamat, yakni dengan ru'yatu qalbin, dengan mata hati. Justru Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala, mata telanjang, secara langsung. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan kita melihat, memandang Allah sebagaimana kita melihat bulan. Apakah kita melihat bulan, melihat matahari itu memakai mata hati? Tentu tidak, kita melihat dengan mata kepala kita. Maka demikian pula ketika kita memandang wajah Allah, kita memandang dengan mata kepala kita sendiri. Wa huwa yuhasibuhum bila hajib wala turjuman, dan nanti di hari kiamat Allah akan menghisab manusia dengan tanpa ada penutup, tanpa ada tabir, dan tanpa ada penerjemah. Seluruh setiap hamba nanti akan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan menghisab mereka atas amalan-amalan mereka, yakni dipaparkan hisab, al-hisab al-ard. Seluruh amalan-amalannya ketika di dunia itu dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Ini minimalnya. Dan ini yang paling mudah. Wa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yang paling mudah. Sebagaimana dalam ayat tadi. Ini hisabnya orang-orang yang beriman. Hisaban yasiran. Hisab yang mudah. Yang paling mudahnya adalah dengan memaparkan seluruh amalan. Bayangkan amalan-amalan kita yang sudah kita amalkan, yang nampak maupun yang kita sembunyikan, seluruhnya akan dipaparkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak. Kalau pakai waktunya dunia, berapa tahun untuk kemudian memaparkan semua itu. Itu hisab yang paling mudah. Adapun hisabnya dari kalangan orang-orang kafir itu disertai dengan munaqasyah, bantahan-bantahan terhadap apa-apa yang pada mereka berupa kedustaan-kedustaan dan yang semisalnya. Baik. Bilughati allati yafhamuha al-'abd. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan nanti kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita masing-masing yang dipahami oleh hamba tadi. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. At-turjuman huwallazi yanqulul ma'na min lughah ila lughatin ukhra. At-turjuman yaitu yang mengalih bahasakan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Baik. Ini apa yang bisa kita pelajari dari apa yang disebut oleh muallif rahimahullah dari yang telah kita bacakan di atas. Adapun yang setelahnya insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.